Lagunya kita kasih ada Juragan Embang. Terus nanti disambungin lagu yang asik lagi. Terbaik bersama Romanza News. Ayo cium. Cium cium dah. Cium cium. Wow wow wow. Bye. Dulurku lanang Priut, kanca-kanca siang terima kasih. Ada Kartubi juga terima kasih sekali lagi, dan cewek-cewek di situ juga terima kasih.